Apa hukum memakai alkohol untuk obat muka atau untuk yang lainnya? Sebaiknya dihindari. Alkohol memabukkan, dan yang memabukkan hukumnya haram. Tidak boleh dijadikan sebagai obat, dan tidak boleh ya dijadikan sebagai alat untuk yang lainnya, dimanfaatkan untuk yang lainnya. Tidak diperbolehkan. Nah, terkecuali apabila ada yang melakukan hal tersebut, lalu kemudian dicampur, dirakit, akhirnya menjadi sesuatu yang lain, bukan alkohol lagi. Walaupun ada campuran alkoholnya, tapi kalau dikonsumsi tidak memabukkan. Seperti misalnya obat-obat kimia, yang biasanya itu sudah diramu, yang mungkin di situ ada sekian persen dari alkoholnya. Apabila yang demikian tidak memabukkan apabila diminum, ya, dalam kadar tertentu tidak memabukkan, maka boleh dimanfaatkan karena bukan lagi alkohol. Tidak lagi dianggap itu sebagai alkohol, tapi itu adalah jenis yang lain. Nah, tapi kesalahan dari orang yang mencampurnya, ya, dia yang berdosa karena memanfaatkan alkohol. Adapun kalau kita sendiri yang meracik, ya, kita menggunakan alkohol tersebut, yang demikian ini tidak diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat hal-hal yang berkenan tentang khamr yang memabukkan dalam 10 perkara, di antaranya hamiluha, yang membawanya. Yang membawa termasuk yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika antum bawa botol dalamnya isi beralkohol, ya, maka ini hukumnya haram. Wallahu a'lamu bis-shawab.